di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan, kata beliau, wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Affan qala haddathana Hammad ibnu Salamah qala haddathana Thabitun an Anas ibn Malik anna fatan min Aslam qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marida fa atahu fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bih qala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi anhu shay'an fa wallahi la tahbisi minhu shay'an fayubaraka laki fihi. Al-Imam Muslim menyebutkan judul bab fadlu i'anatil ghazi fi sabilillah bi markubin wa ghairihi wa khilafatihi fi ahlihi bi khair. Beliau menyebutkan keutamaan membantu orang yang ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kendaraan atau yang lain. Dan bagaimanakah langkah yang terbaik diambil untuk menjaga dan memperhatikan keluarga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Kemudian setelah itu beliau membawakan hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, datanglah seorang pemuda dari suku Aslam. Aslam itu nama sebuah daerah yang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk ke dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aslam salamahullah, ghifar ghafarahullah." Ketika Rasul mendengar orang-orang Aslam masuk Islam, maka beliau mendoakan sesuai dengan nama mereka. Aslam salamahullah. Aslam, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan untuk mereka. Datang juga rombongan dari suku Ghifar menyatakan Islam di hadapan Rasul. Kata Rasul, Ghifar ghafarahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk mereka. Artinya nama itu penting. Nama itu penting sekali dan berarti. Bukan seperti yang diyakini oleh Shakespeare. Dia berkeyakinan apalah arti sebuah nama. Ini diyakini oleh sebagian orang. Apalah arti sebuah nama? Kita menjawab, sebuah nama penuh dengan arti. Sebuah nama penuh dengan arti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad karena memiliki kandungan makna yang begitu dalam sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa merubah dan mengganti nama para sahabatnya karena nama itu penuh dengan arti. Taib, datang seorang pemuda dari suku Aslam. Pemuda itu menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya saya ini ingin berperang di jalan Allah, tetapi saya tidak punya bekal dan kendaraan. Kata Rasul, coba kamu datang kepada fulan, karena dia sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk berangkat perang, berjihad, namun setelah itu beliau jatuh sakit. Lalu pemuda dari Aslam itu datang menemui orang yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu, pemuda tadi menyampaikan, inna Rasulullah yukri'uka salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam untukmu. Kemudian beliau juga berpesan agar engkau memberikan kepadaku semua bekal yang telah engkau persiapkan untuk berperang di jalan Allah. Kata orang tadi, ya fulana, dia panggil istrinya, ya fulana, berikan kepada orang ini semua yang telah aku persiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau tinggalkan sedikit pun dari apa yang telah saya persiapkan tentunya. Semuanya harus diberikan. Wala tahbisi anhu syai'an, sedikit pun apapun jangan ada yang tertinggal, tersisa. Berikan semua. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki bihi. Demi Allah, tidak ada satupun yang engkau sisakan kemudian nantinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberkahi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan semua yang dipersiapkan sebelumnya hendaknya diberikan kepada pemuda tadi. Kalau seandainya masih ada yang tersisa, tidak akan diberkahi. Keyakinan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh para sahabat bahkan berkali-kali lipat. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuang dan dihilangkan, mereka buang tanpa memikirkan berapakah nilai. Nah, berapakah nilai dari barang yang telah diperintahkan Rasul untuk dibuang. Seperti yang dialami oleh salah seorang sahabat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itrahu, buang cincin emas itu." Karena tidak pantas seorang muslim laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Oleh sahabat tadi, cincin emas itu dibuang. Setelah berpisah dengan Rasul, datang temannya. "Kenapa engkau buang cincin emas itu? Bukankah tidak lebih baik engkau jual cincin emas itu? Kemudian hasil dari penjualan itu bisa kau gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya." Maka kata sahabat itu, "Demi Allah, aku tidak akan menggunakan sesuatu yang telah diperintahkan Rasul untuk dibuang." Sudah diperintahkan Rasul dibuang, buang. Kenapa harus berpikir? Ini nilainya tinggi. Kalau kita tinggalkan, nanti eman, rugi. Dibuang. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga ketika turun ayat yang mengharamkan khamr. Mengharamkan khamr. Minuman keras yang banyak disimpan di rumah-rumah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara mereka yang memang mencari penghasilan dari berjual beli minuman keras. Turun ayat yang memerintahkan untuk dibuang sebagai bentuk keharaman minuman keras, mereka pun membuangnya. Bahkan sebagian di antara mereka memecah kendi-kendi yang digunakan untuk barakallahu fikum, yang digunakan untuk menyimpan minuman keras tersebut. Sebagaimana yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan melewati tempat yang dahulunya pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengambil air dari sumur-sumur daerah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar semua periuk dan makanan yang telah digunakan dengan mengambil air di tempat tersebut untuk dibuang dan dipecahkan. Artinya barakallahu fikum, kalau itu memang sudah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu lagi dikalkulasi apakah kita akan rugi ataukah tidak. Apakah barakallahu fikum ini bisa dimanfaatkan ataukah tidak. Sebagai contoh barakallahu fikum, ketika ini sering sekali terjadi, ada sebagian ikhwan kita yang dahulunya bekerja mungkin di tempat atau kantor yang memang penuh dengan syubhat. Kalau tidak bisa kita katakan semuanya haram, kita katakan syubhat. Ada di antara ikhwan-ikhwan kita yang dahulunya kerja di bagian asuransi atau bekerja sebagai pegawai bank atau karyawan bank. Ketika mengenal hidayah, mendapatkan penjelasan bahwasanya riba adalah satu hal yang haram, demikian juga segenap yang terkait dengannya dari penjaganya, karyawannya, pegawainya, maka tanpa memikirkan baik barakallahu fikum, apakah akan menimbulkan kerugian duniawiyah untuk dia ataukah tidak, maka dia tinggalkan pekerjaan seperti itu dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Demikian juga semua hal yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memikirkan dan mempertimbangkan besar kecilnya nilai duniawiyah, materi. Tetapi lebih daripada itu adalah istijabatulillahi Subhanahu wa taala, kita siap menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah, kita laksanakan, sananya dalam bentuk larangan kita tinggalkan. Tidak seperti sifat dan sikap orang-orang Yahudi yang selalu mengambil langkah hilah. Artinya, barakallahu fikum, menutup-nutupi atau menyamarkan kejahatan sehingga yang terlihat adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk barakallahu fikum memperjualbelikan lemak binatang, lemak hewan. Ini untuk orang-orang Yahudi. Mereka mengambil hilah, lemak dari hewan itu kemudian mereka cairkan, dijadikan minyak, lalu mereka jual. Hilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang mereka. Ini adalah bentuk sikap orang-orang Yahudi ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka pikir menimbulkan kerugian secara materi, mereka berusaha untuk Naam barakallahu fikum, mengambil langkah-langkah hilah, mengambil langkah-langkah hilah. Kalau memang itu sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, laksanakan. Tidak perlu berpikir panjang. Seperti yang telah kita lewati dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, di mana ditunjukkan sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling besar yang telah dicatat oleh sejarah, bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain meninggalkan kampung halamannya untuk hijrah ke kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Di sana mereka tinggalkan rumah, di sana mereka tinggalkan tanah, di sana mereka tinggalkan harta, keluarga, semua yang berharga di dalam kehidupan mereka ditinggalkan seluruhnya demi mengejar ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama atau sahabat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa awadahu Allah laka khairan minhu. Engkau tidak akan meninggalkan satu hal karena memang untuk mengharap ridha dari Allah, takwamu kepada Allah, kecuali niscaya Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Artinya apapun yang kita tinggalkan, apapun yang kita tinggalkan, kalau memang niat kita adalah dalam rangka menjaga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan mendapat ganti yang lebih baik. Pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Naam. Taib, ini sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahabat ini. Ya fulana, a'tihi alladhi tajahaztu bihi wa la tahbisi anhu syai'an. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Wahai fulana, berikan kepada orang ini semua bekal yang telah saya persiapkan dan jangan sisakan sedikit barang sedikit. Demi Allah, tidak ada satupun barang yang engkau tinggalkan dari persiapanku, kemudian tidak engkau berikan kepada orang ini, kemudian nanti akan mendapatkan berkah. Tidak mungkin. Nah, ini adalah kisah dari pemuda yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca hadis ini. Qala rahimahullah an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawalah aku. Fa innahu qad ubdi'a bi. Karena sesungguhnya aku ini tidak punya kendaraan dan tidak punya bekal. Dari abda'a bi, terlantar, tidak diperhatikan, tidak punya bekal, tidak punya persiapan untuk berangkat perang. Kejadian yang seperti ini bukan hanya sekali dua kali, tetapi selalu saja terjadi. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat, mereka ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kesempatan, karena mereka akan mengetahui secara pasti bagaimanakah tuntunan syariat di dalam melaksanakan ibadah dan bermuamalah dalam beberapa kondisi. Tidak hanya selalu dalam keadaan hadir di kampung, di kota Madinah terus, tetapi mereka juga ingin mengetahui bagaimanakah ibadah dan muamalah seorang muslim, seorang hamba ketika dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan haji dan umrah, ketika mereka berangkat berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bersemangat untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin melihat bagaimanakah praktek ketika sedang safar, praktek ibadah ketika sedang safar, bagaimanakah jamak salat, qasar, takdim, ta'khir, naam, bagaimanakah ibadah-ibadah yang lain. Sekali lagi, ini bukan barakallahu fikum, bukan hanya sekali terjadi, tetapi berulang-ulang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasul ingin berangkat perang, ingin berangkat safar, selalu saja ada sahabat yang ingin ikut. Ya Rasul, ihmilni. Wahai Rasul, bawalah aku serta bersamamu. Fa innahu qad ubdi abi. Karena sesungguhnya aku ini tidak memiliki kendaraan dan bekal. Bahkan barakallahu fikum, dalam banyak peristiwa Rasulullah dan para sahabatnya bergantian menggunakan kendaraan. Satu kendaraan digunakan bertiga, satu kendaraan digunakan untuk berdua. Nah, bahkan Rasul sendiri, Rasul terkadang berjalan menuntun kendaraan yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat yang lain, bergantian pada jarak tertentu. Nah, ini adalah bukti kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ikut turut bersama dengan para sahabatnya ketika harus bersama-sama berjalan kaki menggunakan kendaraan, sama-sama mengalami kepayahan. Beliau lapar, haus bersama para sahabatnya. Dan Rasul manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang ikut juga merasakan lapar dan merasakan haus. Ini adalah pemimpin yang baik dan patut untuk ditiru. Ketika melihat saudaranya merasakan kepayahan, dia pun ingin turut serta merasakan kepayahan tersebut. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, barakallahu fikum, yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ketika saudara-saudaranya mengalami kesulitan, dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Menjadi seorang pemimpin seperti itu juga. Nah, Allahumma sallim. Taib, qala ma ajidu ma ahmilukum alaihi fa'ti fulanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jujur dan berterus terang, saya tidak memiliki kendaraan yang bisa membawamu ikut bersamaku. Maka fa'ti fulanan, cobalah engkau datang kepada fulan. Fa'atahu fahamalahu. Maka orang itu datang menemui fulan yang telah ditunjuk oleh Rasul, fahamalahu. Maka dia pun memberikan bekal kendaraan untuk orang itu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Lalu orang itu kembali datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab atau bersabda, ad-dalu 'alal khairi lahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari pelakunya. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kejadiannya khusus, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam bentuk umum. Apa yang saya maksud dengan kejadian khusus? Kejadian khusus ini terjadi pada sahabat yang ingin berangkat perang, membutuhkan kendaraan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada orang yang memang patut untuk didatangi. Ini kejadian khusus. Sementara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat umum. Ad-dalu 'alal khair, orang yang menunjukkan kebaikan. Kalimat kebaikan ini sangat umum sekali, mencakup menunjukkan kepada orang yang bisa memberikan persiapan dia dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang yang bisa memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan. Menunjukkan orang yang bisa menolong dia dalam bentuk harta. Menunjukkan orang yang bisa memberikan dia ilmu dan seterusnya. Alal khair, kebaikan itu sangat umum sekali. Lahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia sebagai penunjuk akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dan ilmu termasuk dalam makna al khair. Ilmu itu termasuk dalam makna al khair, kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan ilmu, ilmu apapun itu selama bermanfaat, lahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Sehingga alangkah banyaknya pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada al-muallim linnasil khair, kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Na'am barakallahu fikum, untuk segenap manusia yang lain. Tetapi barakallahu fikum, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapatkan seorang hamba sesuai dengan bentuk amalan dia. Semakin besar pahala yang ditentukan Allah dan dijanjikan olehnya, maka akan semakin berat di dalam melaksanakan amalan tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin berat kita melakukan satu bentuk amalan, semakin besar pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muallim linnasil khair, al-muallim linnasil khair, menyampaikan kebaikan ilmu kepada orang lain, itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Tetapi sangat-sangat sulit dan rumit sekali. Nah, orang yang telah mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ilmu, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih daripada yang lain. Dan tentunya barakallahu fikum, banyak yang telah merasakan seperti ini, termasuk saya sendiri. Nah, termasuk saya sendiri, artinya masalah orang akhirnya jadi masalah saya. Kan begitu. Kalau bukan karena janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan memilih jalan seperti ini. Semakin banyak orang yang kenal dengan kita, maka bisa dipastikan semakin banyak masalah yang datang menghampiri kita. Semakin, nah barakallahu fikum, banyak yang datang di majelis kita, konsekuensinya seperti itu, maka semakin banyak juga masalah yang akan kita hadapi. Masing-masing datang, ini keluarga saya begini, teman saya begini, pekerjaan saya seperti ini, saya punya masalah seperti ini, bagaimana? Kadang-kadang masalah yang rumit tidak bisa kita putuskan dalam waktu itu juga, harus kita bawa dalam mimpi. Kalau dalam mimpi bisa menyelesaikan masalah, bagus. Tapi kalau dalam mimpi akhirnya merasa dikejar-kejar, pernah juga saya alami seperti ini. Masalah orang terbuat dalam mimpi, seakan-akan kita yang disalahkan. Lebih repot daripada itu kalau kita menyelesaikan satu masalah dengan satu jalan keluar, ternyata jalan keluar yang kita berikan itu salah. Yang justru akan memperkeruh masalah yang dihadapi, semakin menjadi beban. Sehingga ad-dalu alal khair dalam hal ini adalah ilmu, karena yang kita bahas adalah sahih jami bayanil ilmu fadlihi, itu bukan perkara yang mudah. Jadi keyakinan sebagian orang menjadi ustaz itu enak, itu salah besar. Kesana kemari bawa mobil, ngisi kesana dibelikan tiket pesawat, makannya selalu enak terus. Ikhwan-ikhwan, nasi bungkus ustaznya cumi-cumi goreng. Padahal nasi bungkus itu isinya juga cumi-cumi goreng. Cuma bedanya kita pakai nampan. Nah, ustaz itu enak, kesana kemari dapat amplop. Iya, amplop banyak di rumah saya. Isinya pertanyaan semua. Ada pertanyaan yang sudah umurnya setahun yang lalu belum saya jawab juga. Karena sulit, karena gak ada waktu, karena lupa, ketelisipan, dan yang lain. Belum lagi kalau ngurus ma'had pondok. Santri yang jumlahnya 100 masing-masing punya masalah. Ini santri TD yang nomor 1 begini, masalah yang kedua begini. Oh iya, oh iya. Ini santri tahfidz seperti ini. Oh iya. Iya terus. Kapan tidaknya? Sehingga salah kalau ada yang menyatakan jadi ustaz itu enak. Berat jadi ustaz. Ustaz ini dalam arti kata muallim, al-muallim linnas, al-khair, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi kalau punya murid gak bisa-bisa terus. Nah, ini jadi beban ini. Yang lainnya pada bisa, tinggal A, B, C yang belum bisa. Nah, ini kan menjadi beban. Akan menjadi beban. Belum juga kita selesai dari masalah keluarga, bapak, ibu, saudara, ini datang lagi. Apalagi kalau datangnya siang-siang. Ini jujur saja. Saya paling gak senang kalau tamu itu datang siang hari. Gak senang deh. Jujur ya. Siang hari itu maksudnya waktu istirahat. Jadi kadang-kadang walaupun saya ada, tinggal buka gorden saja, oh fulan, sudah kembali tidur lagi. Kalau lihat gorden, ini bawa bungkusan, saya buka pintunya. Hah? Berarti bukan pertanyaan kan gitu? Bukan pertanyaan, kalau datang bawa bungkusan, ini enggak. Berarti datang tidak membawa masalah kan, baru dibuka pintunya. Tapi kalau datang, apalagi wajahnya sudah gini, wah ini repot ini. Karena berpengaruh. Kenapa saya tolak pada waktu-waktu tertentu? Kenapa saya tolak? Karena ada alasannya. Kalau saya tetap memaksakan diri membuka pintu, menerima tamu tersebut, mendengarkan keluh kesahnya dan masalahnya, jawaban saya tidak akan sempurna. Paham gak? Tidak akan sempurna. Saya akan ogah-ogahan menjawab. Ini Ustaz, ya seharusnya gini aja. Seharusnya kesempatan itu bisa saya gunakan untuk menjelaskan secara lengkap dalilnya seperti ini, hukum asalnya seperti ini, kalau kejadiannya seperti ini, maka berbeda, kalau seperti ini berbeda juga. Bisa lengkap, tapi karena waktunya tidak tepat, ya akhirnya hanya ya, tidak, jangan, asalnya ditunda dulu. Jadi kalau sudah jawabannya singkat, itu berarti sudah enggak pas. Oh sudah, kalau gitu lain waktu saja, ya lain waktu saja. Karena pernah juga, nah barakallahu fikum, terdengar jadi ustadz itu enak. Jadi ustadz itu enak. Ya salah satu tidak enaknya jadi ustadz itu karena dibilang jadi ustadz enak. Salah satu tidak enaknya jadi ustadz karena dibilang orang jadi ustadz itu enak. Itu sudah gak enak. Karena al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Kita lihat barakallahu fikum, kalau kita buka ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan dan ilmu, banyak sekali. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waman ahsanu qawlan?" Artinya, adakah yang lebih baik? Artinya, tidak ada lagi yang lebih baik. "Waman ahsanu qawlan?" Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang da'a ilan nas, yang menyeru orang lain kepada kebaikan. Amar ma'ruf, menyampaikan hal yang ma'ruf, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Tetapi tidak sebatas sebagai seorang penyampai saja. Wa amila salihan, dia pun membuktikannya dalam bentuk amalan yang salih. Wa qala innani minal muslimin, dia menyatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi beban seorang muallim, seorang pengajar akan menjadi beban baginya ketika dia menyampaikan kebaikan tetapi dia sendiri tidak bisa melaksanakannya. Beban sekali. Nyuruh orang untuk infak sedekah sementara dia infak sedekahnya cuma sedikit. Barakallahu fikum. Kita nyuruh orang begini dan begitu, begini dan begitu. Sementara setelah kita melihat diri sendiri tidak seperti yang kita perintahkan, akan menjadi beban seperti ini. Akan menjadi beban. Kita larang orang untuk berbuat seperti ini, tetapi kita sendiri di belakang berbuat seperti itu. Berat. Tanggung jawabnya berat. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga kehidupan seorang muallim, kalau dalam bahasa kita dalam seorang ustaz, kehidupan seorang ustaz hendaknya harus dilihat secara utuh kehidupannya. Tidak hanya dilihat dari sisi enaknya dalam tanda petik tadi. Tetapi harus dilihat dari semua sisi. Kalau kita bisa melihat yang seperti ini, maka betul-betul akan timbul rasa cinta kita kepada para pembawa ilmu. Kita akan benar-benar bisa menghormati dan memuliakan mereka. Penghormatan dan memuliakan seorang ahlul ilmi, seorang ustaz, seorang guru, itu tidak dalam bentuk materi dan fisik. Dibelikan mobil, kalau dibelikan mobil tidak saya tolak. Tapi nanti untuk pondok saja lah. Membelikan ini materi dan fisik, bukan seperti itu dalam bentuk uang. Tidak seperti itu, tapi dalam bentuk barakallahu fikum. Naam, yang paling penting adalah dalam bentuk doa. Kalau kita sudah mengerti yang seperti ini, kita saling ta'awun, bantu-membantu dalam bentuk doa, saling mendoakan. Semoga guru saya dijaga Allah, semoga ustaz saya dibimbing selalu oleh Allah, diberikan kesabaran selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, doa itu yang lebih terpenting lagi. Nah, itu yang lebih terpenting lagi. Tayyib qala rahimahullahu taala wa anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya rasulullah ubdi'a bi fahmilni qala laisa 'indi walakin ati fulanan fa atahu fa hamalahu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini sama dengan hadis yang di atas. Wa anhu artinya dari Abi Mas'ud Al Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, hanya saja memang ada terjadi perbedaan lafaz, namun maknanya sama. Baik. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini addalu 'alal khairi kafa'ilihi, merupakan salah satu dari keutamaan ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika menerangkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru dan mengajak orang untuk melakukan satu bentuk hidayah, satu bentuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajak dan menyuruh orang berbuat kesesatan, berbuat jelek, yang tidak baik, dia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akhbara sallallahu alaihi wasallam anna al-muntasiba ila al-huda bi da'watihi lahu mithlu ajri man ihtada bihi. Di dalam hadis ini yang maknanya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa orang yang membawa petunjuk di dalam dakwahnya, yang menyampaikan ilmu di dalam dakwahnya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti petunjuk ilmu ini. Wal mutasabbib ila dhalalati bidawatihi alaihi mithlu ithmi man dhalla bihi. Sementara orang yang menjadi sebab kesesatan orang lain dengan dakwahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang tersesat dengan dakwahnya. Sehingga barakallahu fikum, sungguh berat sekali orang yang dahulunya sebagai penyeru kesesatan dan keburukan, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usaha yang dia lakukan untuk taubatnya tentu jauh lebih besar. Nah, karena selain dia membersihkan diri, maka dia pun mendapatkan beban untuk membersihkan kesesatan itu dari orang-orang yang telah disesatkan olehnya, menjadi sebab dia untuk kesesatan orang lain. Tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tentunya Allah tidak akan memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali dengan kekuatan dan kemampuannya. Karena terlalu banyak yang telah dia sesatkan, nah, maka untuk mencari satu demi satu tidak mungkin, maka dia bisa mengganti dengan dakwah kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim, li'anna hadza badzala qudratahu fi hidayatin nas wa hadza badzala qudratahu fi dhalalihim fanazzala kullu wahidin minhumma bimanzilatil fa'il tam. Karena orang ini berusaha dengan segala kemampuannya untuk memberikan petunjuk kepada orang, sementara orang yang kedua berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menyesatkan orang, disadari ataupun tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan masing-masing dari dua orang ini seperti al-fa'il tam, seperti orang yang melakukannya dengan sempurna. Yang menjadi sebab, penyeru, pengajak, dia seperti pelakunya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadhihi qa'idatus syariah. Yang seperti ini merupakan kaidah di dalam syariat Islam. Yang menjadi sebab, sebagai penyeru, pengajak, dia seperti pelakunya. Ini adalah kaidah dalam syariat kita. Kama huwa madhkurun fi ghairi hadzal mawdhi', sebagaimana ini telah disebutkan tidak hanya dalam satu tempat tapi banyak tempat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-25. Surat An-Nahl ayat yang ke-25. Ini merupakan beberapa ayat yang semakna dengan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang semakna. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 25. Liyahminu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang mengajak kesesatan. Allah berfirman, liyahminu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, sehingga mereka nanti akan membawa beban dosa mereka secara penuh pada hari kiamat. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilmin, ditambah dengan dosa orang-orang yang telah dia sesatkan tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, ketahuilah alangkah jeleknya dosa yang mereka perbuat. Allah berfirman juga dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Surat Al-Ankabut ayat 13. Allah berfirman, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim, dan sungguh mereka akan membawa beban dosa-dosa mereka yang begitu berat ditambah dengan beban dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza yadullu ala anna man da'a al-ummata ila ghairi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa aduwwuhu haqqan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa orang yang mengajak manusia kepada selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuh Nabi yang sebenarnya. Li'annahu qata'a usula ajri man ihtada bi sunnatihi ilaihi. Wa hadza min a'zam mu'anadatihi, na'udzu billahi min al-khidlan atau al-khudlan. Masyaallah, fikih dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita ulang kembali penggalan paragraf terakhir ini. Barang siapa yang mengajak orang lain masuk ke dalam satu bentuk kesesatan, orang inilah yang sebenarnya patut dikatakan sebagai musuh Nabi. Saya ulang kembali. Barang siapa yang mengajak orang masuk ke dalam satu bentuk kesesatan, maka orang inilah yang paling pantas dikatakan sebagai musuh Nabi. Dari sisi mana? Karena dia telah memotong jalur kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Karena dia telah memotong jalur kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salam menyampaikan kebaikan kepada segenap umat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya paling banyak. Iya. Karena beliau akan mendapatkan pahala dari sekian banyak umat yang menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada orang yang mengajak manusia kepada kesesatan. Berarti dia telah memotong jalur kebaikan yang seharusnya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Wa hadza min a'dhami mu'adatihi." Sikap yang seperti ini termasuk bentuk permusuhan terbesar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan. Allahumma amin. Bisa dipahami? Kenapa orang yang mengajak kepada kesesatan dikatakan sebagai musuh Nabi? Fahuwa aduhu haqqan, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka orang ini sebenarnya yang layak dijadikan sebagai musuh Nabi. Karena ketika dia mengajak orang kepada kesesatan, dia telah memotong jalur kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memusuhi Nabi, sadar ataukah tidak. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ini fikih dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baik, cukup sekian insyaallah. Ad-dalu al-khair kafa'ilihi. Baik, yang berikutnya adalah bab sadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi fitnatain. Ya, hadis Usamah bin Zaid muttafaqun alaih. Bahwasanya disebutkan dalam hadis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajul yaumal qiyamah, ada nanti orang datang di hari kiamat, wal iyadhu billah, yang dia akan yadur nam kama yadurul jamalu birruha al ibilu birruha, dia akan berputar sebagaimana seekor unta yang memutar penggilingan gandum. Saya pernah lihat juga, jadi batu besar itu berbentuk lingkaran dua lapis, besar sekali meja ini, lebih besar dari dua kalinya lebih lingkaran diameter itu garis tengah ya, dua kalinya ini lingkaran batu besar. Nanti biji-biji gandum itu diletakkan di pertengahan di antara dua batu besar lingkaran itu. Kemudian nanti ada semacam besi, kalau sekarang besi di daerah kampung-kampung ada juga. Aceh mungkin masih ada. Aceh. Di tempat tanah Sulawesi masih ada. Tapi kecil. Nah, kalau di sana dipakai untuk menghaluskan ubi kayu. Nanti ada besi begitu, ada tali, kemudian diikat di leher unta. Karena dulu enggak ada mesin, jadi unta itu yang berputar menggiling biji-biji gandum tadi. Nah, kata Rasul pada hari kiamat akan ada orang seperti itu berputar di neraka seperti unta tadi. Yang di barakallahu fikum, yang di samakan Rasul, diumpamakan oleh Rasul adalah berputarnya. Dalam keadaan khususnya terburai, lepas. Sangat mengenaskan keadaannya, wal iyadzu billah. Nah, para penduduk neraka yang lain aneh datang menemui orang tersebut. Ya fulan. Mereka bertanya dengan penuh keheranan, wahai fulan, bukankah ketika engkau di dunia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah ketika engkau masih hidup di dunia selalu memerintahkan kami kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Kok bisa kamu seperti ini? Kami di dunia kenal kamu sebagai seorang yang baik, ngajaknya selalu yang ma'ruf, melarangnya dari yang mungkar. Kata orang tersebut, iya memang benar seperti itu. Tapi saya perintahkan orang berbuat baik, saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang orang berbuat jelek, tapi saya sendiri terjatuh dalam kejelekan ini. ini menjadi sebab dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab.